الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan as-sadaq atau mahar. Telah kita jelaskan sebelumnya definisi al-mahar. Telah kita jelaskan sebelumnya definisi as-sadaq, bahwa as-sadaq adalah mahar yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya, disebabkan karena telah sempurnanya akad pernikahan yang terjadi di antara keduanya. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu. Definisinya atau batasannya, apa batasan sadaq? Berapa jumlahnya? Batasan minimal atau batasan maksimalnya? Wa hikmatuhu, dan hikmah disyariatkannya mahar. Dan demikian pula tasmiyatuhu, penamaan mahar tersebut. Yani mengapa mahar itu harus berasal dari pihak suami yang dia berikan kepada istrinya? Mengapa bukan dari pihak istri? Mengapa bukan seorang wanita yang menyerahkan mahar kepada suami? Maka di sini ada tiga pembahasan yang akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, haddus sadaq, batasan mahar itu berapa nilainya? Kata beliau, la hadda li aqalli sadaqi wa la aktharihi. Tidak ada batasan untuk ukuran minimal dari mahar, dan tidak pula maksimalnya. Tidak ada batasan. Berapapun jumlah maksimalnya dan berapapun jumlah minimalnya, tidak ada batasan. فَكُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا. Ini kaedah. Ini kaedah dari apa yang sah untuk dijadikan sebagai mahar. كُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا. Setiap apa yang sah untuk dijadikan sebagai saman, sebagai harga, sebagai nilai untuk tukar-menukar barang, atau sah untuk dijadikan sebagai ujrah, pembayaran upah penyewaan, maka sah pula untuk dijadikan sebagai mahar. Saman yang kaitannya dengan jual beli, misalnya sesuatu yang memiliki nilai, yang memiliki harga, itu kaitannya dengan saman, apapun itu dan semurah apapun itu, selama dia bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai harga, maka dia bisa dijadikan sebagai mahar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum, dan dihalalkan untuk kalian selain dari itu di mana kalian mencari dengan harta-harta kalian. Dengan harta-harta kalian, yaitu dengan mahar yang kalian akan menyerahkannya kepada istri kalian, dihalalkan. Fa atlaqal mal atau fa utliqal mal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak bi amwalikum, harta. Apa saja yang disebut harta, semurah apapun dia, maka dia bisa dijadikan sebagai mahar. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang sahabat, iltamis walau khataman min hadid. Carilah untuk mahar, meskipun cincin besi. Cincin besi tentu nilainya sangat murah sekali. Namun ada nilai. Maka sesuatu yang memiliki nilai, punya harga, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Walam yuqaddirhu bihaddin mu'ayyan, dan Allah Azza wa Jalla tidak menentukan batasan tertentu. Yang penting itu bisa disebut sebagai harta, maka dia bisa dijadikan sebagai mahar. Wali hadithi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala fil mar'atil wahibati nafsaha. Dan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an yang disebutkan dalam riwayat tersebut, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk dinikahi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan dan tidak berkeinginan untuk menikahinya. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apabila engkau tidak berkeinginan untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tersebut, beliau mengatakan, a'tiha walau khataman min hadidin. Berikan kepadanya mahar meskipun cincin dari besi. Hadis muttafaqun alaih. Fadalla hadha ala jawazi aqalli ma yutlaqu alaihi mal. Maka ini menunjukkan bolehnya yang paling kecil nilainya dari apa yang disebut sebagai harta. Selama dia punya, disebut sebagai harta yang punya nilai, punya harga sekecil apapun, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini kaitannya dengan nilai minimal dari sebuah mahar. Wa amma dalil ala annahu yajuz walau kana kathiran. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya mahar meskipun dalam jumlah yang banyak, berapapun jumlahnya, tidak terbatas. Fa qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Apabila kalian hendak mengganti istri, menempati istri yang lainnya, dan kalian berikan kepadanya qintaran, kalian telah memberikan kepada mereka qintaran. Wal qintaru al malul kathir. Yang dimaksud al-qintar, harta yang banyak, berapapun nilainya. Ya, mahar dengan menyerahkan kepada seorang wanita sebuah perusahaan besar. Mahar untuk seorang wanita tambang minyak misalnya. Terserah, tidak jadi masalah. Susah, termasuk dalam keumuman al-qintar. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang kamu serahkan kepada istrimu ketika engkau menikahinya. Baik. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa dalil-dalil menunjukkan tidak ada batasan minimal, demikian pula batasan maksimal dari sebuah mahar. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muqni', kata beliau, wala yutaqaddaru aqalluhu wala aktsaruhu. Dan tidak ada kadar minimal atau maksimal dari sebuah mahar. Bal kullu ma jaza an yakuna thamanan jaza an yakuna shadaqah. Segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai harga, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Dan ini pendapat Al-Hasan, Amr bin Dinar, Ibnu Abi Layla, Al-Auza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, demikian pula Syafi'i, Ishaq, dan Abu Dawud rahimahumullah ta'ala. Dan diriwayatkan bahwa Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, ketika beliau menikahkan anak putrinya, maka pernikahan dengan mahar 2 dirham. Dirham, perak, 2 dirham. Yani sangat kecil sekali nilainya. Nah, dan beliau mengatakan, lau asdaqaha sautan lahallat. Kalau seandainya dia menyerahkan mahar cambuk, ya, satu cambuk, sebuah cambuk, maka halal baginya. Cambuk meskipun murah, tapi punya nilai, punya harga. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan ada kadar minimalnya. Ini pendapat sebagian para ulama. Ada kadar minimalnya. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Ibn Shubrumah. Dan mereka berselisih, berapa kadar minimal? Berapa kadar minimalnya? Ada yang mengatakan bahwa minimalnya adalah kadar seseorang yang ketika dia mencuri barang senilai tersebut, akan dipotong tangannya. Yaitu 1/4 dinar. Dipotong tangan seorang karena mencuri 1/4 dinar. Ya, kurang lebih 1 gram emas, lebih sedikit. Itu dijadikan sebagai kadar minimalnya. Apabila seorang menyerahkan mahar, misalnya 100 ribu rupiah, tidak cukup. Karena harga 1 gram emas, misalnya 500 ribu. Berarti itu kadar minimal. Di bawah itu, dalam madhab Imam Malik, demikian pula Abu Hanifah, dianggap tidak sah. Sebagian mengatakan minimalnya 5 dirham. Ini diriwayatnya dari Ibn Shubrumah. Dan sebagian lagi, Ibrahim Nakhai mengatakan 40 dirham. Walhasil, mereka yang menentukan kadar minimal berselisih. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi AS, bahwa beliau mengatakan, la mahara aqallu min 10 dirham. Tidak ada mahar yang lebih kurang, tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham. Tidak ada mahar yang jumlahnya kurang dari 10 dirham. Namun hadis ini hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih apa yang telah kita sebutkan dari pendapat para ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak ada kadar minimal, demikian pula maksimalnya. Disebutkan pula oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ketika menjelaskan tentang mahar, kata beliau, وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ. Naam. وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ. Ini hal-hal yang tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Seperti sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai dalam jual beli. Tidak diperbolehkan. Seperti sesuatu yang haram. Ya, mahar bangkai kambing, seekor kambing tapi statusnya bangkai. Kambing bangkai haram, tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Mahar dari seorang laki kepada seorang wanita, seekor burung Raja Wali. Burungnya mana? Tuh, masih terbang. Ya, belum sempat ditangkap. Dan sulit ditangkap. Maka tidak diperbolehkan. Majhul. Atau sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tidak ada wujudnya. Seorang suami memberikan mahar kepada istrinya istana yang terbuat dari emas yang ada di salah satu kaplingan Ibnu Qayyim. Mana? Ma'dun. Tidak ada. Maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Sesuatu yang tidak ada wujudnya. Demikian pula sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Seorang suami memberikan mahar kepada istrinya 5 kilogram biji kurma. Bijinya. Tanpa buahnya. Buahnya sudah habis dimakan. Bijinya. Mau diapakan bijinya? Mau diapakan? Tidak ada manfaatnya. Maka tidak diperbolehkan dijadikan sebagai mahar. Adapun mahar dengan al-ujrah yang disebutkan oleh beliau, mahar dengan ujrah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, kullu amalin jaza al-istijar 'alaih jaza ja'aluhu sadaqan. Setiap amalan yang boleh ada upah padanya, maka boleh jadikan sebagai mahar. Setiap amalan yang diperbolehkan ada upah padanya, maka boleh jadikan sebagai mahar. Seperti mengajarkan kepada seorang Al-Quran Karim. Atau mengajarkan kepada seorang, barang tidak ada, tapi kepandaian seseorang. Mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan kepadanya suatu keterampilan menjahit atau yang semisalnya menjahit atau cara memasak dan yang semisalnya, maka ini diperbolehkan, boleh jadikan sebagai mahar. Dalil yang menunjukkan hal ini yang pertama dari Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Qasas ayat 27 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam yang akan diberi upah, yang akan diberi upah oleh seseorang yang memiliki 2 putri. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hatain ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin indik wa ma uridu an ashqa 'alaik. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku yang 2 putrinya ini, tapi dengan syarat engkau menjadi seorang yang aku jadikan sebagai ajir, sebagai orang yang membantuku, sebagai buruhku selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu dijadikan sebagai maharnya. Nah, dia bekerja selama 8 tahun. Apabila engkau hendak menyempurnakan 10 tahun, maka itu terserah engkau. Maka ini upah ujrah. Mahar ujrah. Dan itu diperbolehkan. Demikian pula dalam hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi yang telah kita sebutkan tentang seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau enggan menikahinya, maka seorang sahabat berkenan untuk menikahi wanita tersebut. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mencari mahar. Mencari barang yang bisa dijadikan sebagai mahar. Meskipun cincin besi. Ternyata hamba Allah ini pun tidak mendapatkan cincin besi. pada akhirnya hampir saja pernikahan tersebut batal sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Lalu kemudian bertanya kepadanya, "Famadza ma'aka min al-Qur'an?" Apa yang engkau ketahui dari Al-Qur'an Karim? Sahabat ini mengatakan, "Saya menghafal surah ini, surah ini, surah ini, surah ini." Ya, dia menyebutkannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqra'uhunna 'an dhahri qalbik." Apakah engkau bisa membaca dengan hafalan? Yakni kamu menghafalnya, bukan sekedar membaca tapi menghafalnya. Maka sahabat ini mengatakan, "Iya." Yakni beliau menghafalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idhab faqad mulliktaha bima ma'aka min al-Qur'an." Pergilah, kamu telah menikahi wanita tersebut dengan mahar apa yang kau hafal dari Al-Qur'anul Karim, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa tidak mesti benda, tapi sesuatu yang memberi manfaat. Sesuatu yang memberi manfaat dari sesuatu yang sah untuk dijadikan sebagai ujrah, maka sah pula untuk dijadikan sebagai mahar. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh madhab Asy-Syafi'i, demikian pula madhab Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.